santai. Capek juga tiap hari bakalai. Tarana bukti yang duduk sanita begitu. Sayang satra tahu selingkuh. Sanita begitu, sayang satrakan selingkuh.